mengetahuinya. Dan engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, aku tidak mengetahui apa yang pada dirimu. Dan wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau lah yang Maha mengetahui akan kabar yang baik. Jadi di situ jelas bahawa Nabi Isa tidak mendakwa dia Tuhan ataupun ibunya Tuhan. Tapi yang dia perintahkan ataupun dia dakwakan kepada kaum Nasrani adalah agar menyembah engkau, yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan ciptakan aku. Jadi aku ini bukan Tuhan, tapi aku adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, hamba Allah. Dan juga dia adalah Tuhan kamu, wa Rabbakum, yang disembah Allah semata-mata. Jadi kita teruskan pembahasan ini di dalam kitab Al-Qur'an 5036, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Iaitu, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya la'ibin, dengan bermain-main. Kerana kami hendak membuat sesuatu permainan, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Dan kepunyaannya segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Layak turun. Ini ayat yang cantik daripada surah Al-Anbiya, mengangkat tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Allah telah terangkan tentang tujuan ciptaan langit dan bumi. Bahawa ciptaan langit dan bumi ini bukan main-main, la'ibin, bukan permainan. Jadi orang yang boleh buat tu, boleh buat ini, dia saja dia buat tu lah. Dia boleh buat komputer, dia buat komputer. Kalau boleh buat motor, dia buat motor. Buat kereta, dia buat kereta, laju dan sebagainya, macam-macam dia tambah. Permainan saja, nak buat main-main. Okay. Jadi Allah SWT Maha berkuasa menciptakan segala apa yang dikehendaki. Dia ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Allah, macam-macam ada di antara langit dan bumi tu. Kita kalau nak kira, nak hitung, tak habis. Ciptaan Allah SWT, daripada jenis dia je tak terkira. Dalam jenis tu je ada macam-macam. Maksud saya tu, kalau ada seluruh haiwan aja, kalau kita kata daripada jenis haiwan apa tu yang jinak, ada macam-macam. Yang tak jinak, yang buat, ada macam-macam. Yang kecimpat dia, ada macam-macam. Lepas tu dalam tu, kalau kucing ni macam jenis kucing, anjing ni macam-macam jenis anjing contohnya, dan lain-lain lagi. Kalau dalam laut lagi macam-macam. Manusia pula macam-macam. Lain tempat, lain, dan berbagai-bagai, berjenis-jenis, lain bahasa dan sebagainya. Itu semua menunjukkan kebesaran, kesempurnaan ciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semua bukan kita main-main. Jadi besok kalau ada orang dilahir, ada anak, seorang anak dilahirkan, sama dia lelaki atau perempuan, ini bukan ciptaan main-main. Nah, walaupun mungkin mak dengan bapak ini main-main, tapi ini bukan main-main, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tujuan yang amat besar sekali. Tujuan yang kita sebutkan sebagai tujuan ilahi. Sebab dia asal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan, yakni ciptaan langit dan bumi ini satu permainan yang ditafsirkan di dalam rakyat isteri dan anak mengikut sebagian ulama tafsir, dan kita kata yang umum lah. Kalau nak jadikan permainan langit dan bumi macam orang buat rumah suka-suka je. Lagi-lagi kalau orang yang anak kecil lah pergi tepi bangkai kan, cuci-cuci tepi sekolah ke tu, nanti dia dekat pasir-pasir itu dia buat rumah, ha, buat tanah pun kadang-kadang besar-besar. Itu betul-betul dia main-main. Kalau tinggal situ ke? Tak ada, dia buat main-main aja. Sebab apa nanti apa akan berlaku, nanti akan datang ombak. Macam mana cantik pun akan datang ombak dan akan rubuh kan pasir tersebut, ataupun rumah yang tanah pasir tersebut. Jadi kerja sesek nanti dah habis buat lagi. Itu kerja sesek. Adakah langit dan bumi dan sekalian di antara keduanya tu akan jadi begitu? Memang nanti akan binasa dah habis. Lepas tu buat lagi, tak ada faedah. Jadi tentu sekali bukan seperti itu. Kita kata budak-budak tu main-main lah. Kalau orang yang memang pakai tie yang terkot apa buat betul-betul ke nak buat rumah kat masjid? Yang pergi laut, betul-betul pergi laut. Tak, ya? Saya akan kata dia bodoh ataupun gila. Tentu Allah SWT lebih tinggi daripada perbuatan tersebut. Jadi kalau kami ingin membuatnya apa ni sebagai permainan, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami mengandaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Kalau nak main, ya, Allah SWT dah buat di taptenan segala langit dan memilih di sisi Allah SWT. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil. Jadi ini satu lagi apa ni fakta lah, ataupun kita katakan sunnatullah, adat yang akan sentiasa berlaku. Hak itu akan dicampakkan kepada mana? Kepada perkara yang batil. Jadi batil tu mungkin ada orang buat. Batil tu perbuatannya ada ahlinya kan, pelakunya, orang buat tu, buat maksiat, buat apa semuanya. Dan ahli batil akan sentiasa menolak al-haq, dan ahli al-haq, orang-orang yang menegakkan kebenaran. Tapi Allah SWT lah yang akan mencampakkan hak ke dalam yang batil. Kita jangan khawatir. Dan apa yang akan berlaku kalau Allah SWT dah campakkan hak ke dalam yang batil, kepada yang batil, al-haq itu akan menghancurkannya. Macam bom lah, ha. Jadi dia akan memecahkannya, menghancurkannya. Faya demaruhu ta'izan huwa zahid. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Jadi dalam bahasa Arab bila ada fa'izah huwa, fa'izah huwa, ha, itu maknanya tiba-tiba jadi macam ini. Maksudnya cara cepat lah, ha, itu menunjukkan berapa kuatnya, berapa hebatnya kebenaran. Batil tu nampak macam-macam hebat lah. Tadi jalan kat Madinah tu, oh, macam tu batil tu kan, dia nak buat apa kasino tu, ha. Yang depan tak cukup pun, orang pam juga lah, jadi jugalah. Tapi dia dah batil. Kalau al-haq datang, hancur semuanya, binasa, ya. Cuma untuk mereka takkan jadi lah, tepi laut apa tu, ya, ha. Yang masuk 26 hari pula, peristiwa dulu apa berlaku, tsunami, ya. Kita kalau kaji, kenapa kena tsunami, yalah dia memang geografi dia lah, apa dia tu semuanya kan. Tapi daripada sebab perbuatan manusia, dosa-dosa yang telah mereka lakukan, mereka lupa akan Allah SWT, tak mahu taat perintah Allah SWT. Kalau kita kaji, itu juga satu daripada sebabnya. Jadi takutnya orang ambil ikhtibar, dia pula tak pernah kena sikmi saja, eh? Okay. Mereka katakan kalau ikut geografinya, tak boleh kena. Jadi dia kalau kena, aku misalnya kalau kena pun dia selalu apa? Dia selalu apa ni, rasa gempa-gempa dia, rasa-rasa je, tapi tak pernah kena. Mereka confident. Jadi Allah kalau campakkan yang batil, batil itu akan menghancurkannya, dan batil itu akan serta-merta lenyap. Dan kecelakaan lah bagi mu fawaid. Kan bagi mu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ayatnya ada sebabnya, iaitu menolak orang-orang mendakwa bahawa Allah SWT mempunyai anak dan sifat-sifat lain yang tidak layak bagi Allah SWT. Jadi siapa yang sifati Allah SWT dengan perkara yang tidak layak, jadi Allah tak tahu, eh? Allah tak dengar, Allah tak kuat dan sebagainya, dia lagi kuat dan seterusnya. Bagaimana berlaku pada kaum-kaum yang dahulu? Kaum Ad kata apa ni, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Wah, ya, dia punya hebat tu dia cakap terang-terang. Siapa yang lebih kuat daripada kita? Kita boleh buat macam-macam kekuatan kita boleh buat rumah dalam gunung, kita boleh korek, eh, kaum Ad. di mana di Yaman tu, kaum Nabi Hud alaihi salam. Jadi man asyaddu minna quwwah, maka Allah kata apa? Awalam ya'lamu annallaha asyaddu minhum quwwah. Tak dikap apakah mereka tidak mengetahui bahawa Allah SWT lebih kuat daripada mereka. Jadi demikianlah orang yang motivasi Allah SWT supaya tidak layak baginya, Allah kata maka Allah akan berikan kecelakaan baginya. Kemudian Allah SWT terangkan kepunyaannya lah, apa yang di langit dan di bumi. Maknanya hanya milik Allah SWT. Ya, kita ni semua kalau kita mempunyai sesuatu, kita pakai itu, pakai ini kan, kita naik kenderaan itu, naik kenderaan ni, tinggal di rumah tu, tinggal di rumah ni, kita punya, kita bayar perlu nama kita tu lah. Nanti-nanti pun diwariskan dengan juriat kita. Tapi ketahuilah pemilik yang sebenar atas harta-harta kita tu adalah Allah SWT. Jadi kita sebenarnya telah dipinjamkan, sedang dipinjamkan saja apa-apa yang milik kita itu. Jadi Allah SWT terangkan walahu ma fis samawati wal ard. Walahu man fis samawati wal ard. Dan baginya siapa-siapa ataupun apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu pemilik sebenar semua. Dan malaikat-malaikat di sisinya tiada mempunyai rasa angkuh. Termasuk hak milik Allah SWT adalah makhluk yang namanya malaikat. Terangkan kepada kita ada makhluk yang hebat, iaitu namanya malaikat-malaikat. Kita tak nampak lah pasal dia ada hijab, kita tak boleh nampak dia. Tapi kadang-kadang dia boleh menunjukkan dirinya dengan izin Allah SWT, sama ada dengan bentuk aslinya, cipta nasinya, ataupun dalam bentuk lain, dalam bentuk lain, bentuk orang, bentuk apa ke malaikat. Jadi malaikat-malaikat ini yang ada di sisi Allah SWT, tempat yang tinggi, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Mereka ni lagi hebat daripada kita, lagi mulia, lagi bersih, lagi suci. Tetapi mereka tidak rasa angkuh, tidak rasa apa, sombong untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. La yastakbiruna an ibadati. Jadi sebenarnya nak tunjukkan bahawa ada makhluk yang lebih kecil, lebih hina daripada malaikat. Malaikat dah bercahaya, kita dah kena tanah apa semuanya, rumpun dan kena-kenai, kecak tu lah. Kecak menjalan kereta tersangkut. Makhluk Allah SWT namanya malaikat daripada cahaya, cahaya terang. Tetapi malaikat-malaikat ini tidak sombong untuk menyembah Allah SWT, dan tidak pula merasa letih, tidak merasa letih, tak kenal penat. Sehinggakan perlu stop untuk makan, kejap minum, kejap gelap, ataupun untuk rehat, untuk tidur dan sebagainya. Malaikat tak payah, tak payah tidur, tak payah rehat. Dia sembah Allah SWT. Kalau ada 24 jam waktu dia ada 24 jam juga dia sekali. Tak pernah stop kan. Always close but never close kan. Itu malaikat. Jadi mereka memang dekat dengan Allah SWT. Dan antara ibadat mereka adalah yusabbihuna al-laila wan nahar. Mereka bertasbih. Mensucikan Allah SWT. Allah Maha Suci. Pada setiap malam dan setiap siang, tiada henti-hentinya lah yang turun. Dari sejak mula dia diciptakan Sampai hari kiamat dia tak akan berhenti-henti mensucikan Allah SWT. Jadi itu menunjukkan apa ni, kebesaran Allah SWT punya makhluk yang macam itu. Kamu kalau ingkar, kamu tak nak sembah Allah SWT, Allah ada malaikat. Jadi itu dalam surah Al-Anbiya menerangkan kebesaran Allah SWT, menunjukkan Allah SWT tak boleh ada, tak layak ada anak. Baik, kemudian firman berikutnya dia juga berfirman, law aradallahu an yattakhidha waladan lastata mimma yakhluqu ma yasha subhanahu wa huwallahu al-wahidul qahhar خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Kalau sekiranya Allah tidak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah dia ciptakan. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa, lagi mengalahkan, lagi Maha mengalahkan. Al-Fahar. Dia menciptakan langit dan bumi dengan al-haq, dengan tujuan yang benar. dan menutupkan malam atas siang, dan menutupkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Aziz Al-Ghaffar. Itu ayat-ayat macam ini menerangkan tentang kebesaran Allah SWT melalui sifat-sifat Allah SWT. Kalau kita lihat ayat macam ini, bila ada dakwaan Allah SWT punya anak, dia akan nafikan, kemudian dia akan terangkan. Kita dah pernah baca banyak ayat macam ini kan, kemudian akan ibadkan, akan tetapkan sifat-sifat kebesaran Allah SWT. Kalau macam itu, baik. Jadi di sini itulah Allah SWT kalau nak dapat, nak ambil anak, ha? Dia dah pilih lah siapa-siapa saja yang dia kehendaki. Tetapi maksudnya Allah SWT daripada melakukan demikian, kan? Sekarang barulah ambil anak. Nabi Isa baru ambil anak. Dulu tak ada anak, tak tahu baru nak. Nah, itu tak betul. Jadi Allah SWT Al-Wahid Al-Qahar, Maha Isa lagi Maha Mengalahkan. Siapa yang menghalang Allah SWT daripada mengambil anak daripada mula-mula lagi? Kemudian dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Lepas tu, satu lagi kebesaran Allah SWT yang selalu berlaku depan mata kita tiap-tiap hari, tapi kita jarang lihat, iaitu perpindahan ataupun perubahan langit dan malam. Kita Allah sebutkan yukawwirul layla ala nahar. Dia gulungkan, dia tutup langit malam tu, yukawwirul layla, dia tutupkan siang tu dengan malam. Yukawwirul layla ala nahar. Cara tutup dia adalah dengan bergulung. Kalau kita faham makna ikawir tu, takwir tu maknanya, jadi kita gulung, macam kita gulung serban. Jadi menunjukkan bahawa apa ni, matahari, bulan ni dan juga bumi ni semuanya bulat, baru boleh ada sifat gulung. Kalau kita bulat, baru boleh ada gulung kan. Jadi itu semua yang dikatakan oleh ulama tentang apa ni, kebenaran Al-Quran. Bila dia menepati akan perkara yang boleh dilihat dengan ataupun yang dikaji oleh manusia sekarang ini. Wa yutawwirun nahara 'ala al-lail. Dan tak tahu aja jadi siang balik, subuh pelan-pelan jadi apa? Jadi siang balik. Yutawwirun nahara 'ala al-lail. Sebab dia berputing. Fatakhara asy-syamsu wal qamar. Sebenarnya sebab adalah matahari dan bulan itu telah diuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ikut apa yang telah ditetapkan. Kulun yajri fi ajalin musamma, berjalan menurut waktu yang ditentukan. Tak pernah miss. Dan sebabnya adalah Tuhan yang menundukkan mereka. Allah Al Aziz, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Ghaffar. Kenapa perkasa lepas tu ada pengampun? Sebab ni nak ajak apa? Orang-orang yang tidak beriman pada Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT dengan sifat-sifat yang tidak layak ini, supaya balik kembali kepada Allah SWT dengan bertaubat kepadanya daripada melakukan dosa dan sebagainya. Baik, selain itu dia juga berfirman, Qul in kana lirrahmani waladun fa'ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil 'arsyi 'amma yasifun. Katakanlah, jika benar Rabb yang Maha Pemurah Ar-Rahman mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakannya, yakni yang menyembahnya. Maha suci Rabb yang mempunyai langit dan bumi, Rabb yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan itu. Dalam surah Az-Zukhruf, sekali lagi bila menafikan orang dakwa Allah SWT punya anak, diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suruh kata fa'ana awwalul abidin, kalau ada anak tentu akulah orang yang pertama menyembahnya. Maksudnya Allah SWT patut disembah lah. Dan nama anak Allah mesti kita kena hormat satu macam lah. Jadi kita kena sembah dia. Fa'ana awwalul abidin. Oleh kerana Allah SWT tak ada anak, maka Nabi SAW tak sembah anak tersebut. Dan sebabnya adalah Subhanallah Rabbis Samawati wal Ardh, Maha Suci Tuhan langit dan bumi, Rabbil Arsy Amma Yasifun, dan Dialah Tuhan Al-Arash, Tuhan Arash. Ya, sebab sebutkan lagi tadi malaikat, langit, bumi, sebutkan pula lagi satu ciptaan Allah SWT, makhluk Allah yang besar, iaitu Arash ni. Rabbil Arsy. Dan menyatakan bahawa Allah SWT berkuasa atau menciptakan perkara yang besar, benda-benda yang besar ni, takkan Allah SWT boleh mempunyai sifat yang jelek itu mempunyai anak. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan itu. Jadi makna ana awwalul abidin, aku yang mula-mula menyembahnya, juga boleh kita tafsirkan fa ana awwalul abidin, maknanya maka aku yang paling segera menyembahnya. Tak ada makna gitu. Sama juga macam la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul mu'minin wa ana awwalul muslimin, ya. Wa ana awwalul muslimin. Dalam doa apa tu istitah tu. Kadang-kadang kata tak payah baca awwal bab. Jadi maknanya aku yang pertama sekali yang masuk Islam. Sedangkan sebab kita dah ramai lah orang yang masuk Islam. Ya tak? Jadi jawapan kita adalah awal kat sini bukannya awal sebagai pertama, nombor one kan? Awal kat sini maknanya akulah antara orang segera masuk Islam. Jadi boleh kita baca anak awalul muslimin, itu adalah dalam Quran. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pun bukan orang pertama masuk Islam, walaupun dia ketika itu adalah orang Islam yang pertama lah. Dia seorang Nabi kan. Ini sebelumnya ada orang-orang Islam lain, Nabi-Nabi lain. Tapi Nabi SAW bila solat, bila baca doa kita, dia baca wa ana awwalul muslimin. Ini kita pun ikut. Baik. Kemudian Allah SWT juga berfirman, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia, besarkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Wa kabbirhu takbira. Bukan maknanya baca Allah Akbar sahaja, eh. Itu antaranya nak membesarkan Allah SWT. Kata orang yang tak salat, dia tak ikut ayat ni, ha? Sebab dia tak pernah baca Allah Akbar pula. Kita nak salat ni kita baca Allah Akbar. Maksudnya Allah Akbar. Jadi antaranya adalah dengan membesarkan Allah SWT dengan lafaz Allahu Akbar. Tapi banyak lagi cara untuk kita besarkan Allah SWT. Itu dengan kita laksanakan perintah Allah SWT, tinggal dengan larangan-larangan Allah SWT. Itu maknanya kita dah takdir, kita dah takdir. Di ayat ini jelas dalam surah Al-Isra ni, akhir surah Al-Isra, eh. Allah SWT yang buat dia apa ni, alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT adalah kerana dia tak mempunyai anak. Okay. Dan dia berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Ahad. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allahu As-Samad. As-Samad. Nah, ini semua bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya, yang sekutu dengannya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberanakkan macam Maryam lah, eh, Maryam beranak. Tuhan juga tidak, Allah lam yalid wa lam yulad, tak diperanakkan seperti Nabi Isa diperanakkan. Itu semua dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada di kalangan orang-orang kafir yang mendakwa Allah SWT seperti itu. Berarti Allah SWT tak akan nafikan sesuatu lah. Dalam Quran jarang kita jumpa Allah nafikan sifat ini, nafikan sifat itu. Yang kita jumpa dalam Quran adalah Allah SWT Rahman, Ar-Rahim, sifat dia semuanya apa ni, isbat, menetapkan, tak ada penafian sebenarnya. Bila kita jumpa penafian, berada mikir isbat, dan dia jarang. Baik, dan dalam hadis sahih disebutkan dari Rasulullah SAW, dia bersabda, dah disebutkan ayat Quran, eh? Disebutkan pula hadis tentang hal ini. Allah tak mempunyai anak, Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqulullah ta'ala syaitanan ibnu adam walam yakul lahu dhalik yaz'umu anna li waladan wa ana al-ahadu samad alladhi lam alif wa lam ulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala berfirman, anak cucu Adam telah mencaciku, padahal dia tidak berhak melakukan hal tersebut. Dia mendakwa bahawa aku mempunyai anak, padahal aku adalah Maha Esa dan tempat bergantung segala sesuatu, yang aku tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan tidak pula ada seorang pun yang setara denganku. Hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini hadis apa? Hadis Qudsi. Sebab dia langsung daripada Allah SWT. Firman Allah SWT, jadi orang yang mendakwa Allah SWT punya anak sebenarnya telah mencaci maki Allah SWT. Jadi kita bayangkan tu, jadi awak nak kawan dengan orang-orang mencaci maki Allah SWT, bila dia apa ni sambut hari kebesaran caci maki Allah SWT, awak pun nak kata Merry Christmas dengan dia. Itu tak tahulah macam mana kita punya iman. Lepas ulama marah, ulama tentang akan hal tersebut, mengambil bahagian di dalam apa perayaan orang-orang kafir. Sebab mereka sebenarnya sedang apa ni, sedang mencaci maki Allah SWT. Jadi dalam hadis sahih juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, la ahadun asbaru ala adan sami'ahu minallah innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih bersabar, la ahadun asbaru atas suatu musibah, satu kesakitan yang pernah didengarnya daripada Allah. Kita semua pernah dengar satu benda yang menyakitkan hati kita kan. Orang kata kita gitulah, orang kata tak pandai lah, klamsi lah, ataupun bodoh lah, ataupun itulah, macam-macam orang cakap kita. Tapi kadang-kadang kita sabar, kebanyakan kali kita tak sabar. Kena sikit-sikit boleh lah, kena teruk-teruk, tak boleh tahan untuk marah kita. Jadi yang paling sabar kali bila dicaci, bila disakiti adalah siapa? Allah SWT. Kita punya sabar mana boleh sama dengan Allah punya sabar? Kita punya sabar sebenarnya bukan sabar, pasal bos kita yang masih kita, yang marah kita tu lah. Bukan pasal kita sabar, pasal kita terpaksa sabar. Itu lain je. Kalau tak sabar macam mana? Lain eh. Kalau tak nak kena marah dengan bos, awak sendiri jadi bos. Satu, awak pula kena marah dengan apa? Kena marah dengan pekerja pula. Tak habis-habis lah. Mana dia habis? Ini semua tak habis. Tapi kalau orang yang sabar pun tak akan lebih sabar daripada Allah SWT. Jadi Allah SWT dengar, sami'ahu, dengar orang caci maki Allah SWT. Apa dia? Innahum yaj'aluna lahu walada, mereka menjadikan baginya anak. Katanya Allah ada anak, itulah yang paling menyakitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa yarzuquhum, sedangkan Allah dia yang memberikan mereka rezeki dan memberikan kesihatan kepada mereka. Wa yu'afi, itu betul tak kenang, tak kenang budi. Di sini satu faedah dalam ilmu tauhid lah sebenarnya. Kalau orang tanya macam mana ni Allah Subhanahu Wa Taala boleh disakiti sampai dia perlu sabar, katakan Allah SWT sabar kan cara yang menyakitkan Allah SWT, patutnya invisible lah, tak boleh apa-apa kan, betul tak? Kebal, betul tak? Jadi jawab kita, yang Allah sebutkan itulah apa tu, azan ini cara yang menyakitkan, cara yang menyakitkan. Tapi ada orang yang kena sakit, dia mudarat, lembiklah apalah apa semuanya. Tapi untuk Allah SWT, kalau ada menyakitkan Allah SWT, dia tidak memudaratkan Allah SWT. Sikit pun tak jejas daripada kekuasaan Allah SWT, daripada kedudukan atau keagungan Allah SWT, sikit pun tidak. Jadi kita macam itulah datangnya hadis daripada Rasulullah SAW, macam itulah kita terima. Yang saksi yang sebut ni siapa? Kan Rasulnya Muhammad SAW. Dia kan as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan. Dia kata Allah SWT mendengar perkara yang menyakitkannya. Jadi Allah SWT boleh kena azan Azal tu maknanya kena cara yang menyakitkan. Dia kata mana boleh ni bukan azal, ni bukan cara yang menyakitkan. Tak, dia menyakitkan. Allah SWT amat marah atas cara ini. Tapi dia tidak memudaratkan Allah SWT. Nanti kalau kita kena cara yang menyakitkan kita, kena kata apa ni, lembik slow atau apa, buat kerja dan sebagainya, dia dah menyakitkan, dia memudaratkan kita terus. Kita dah huru-hara ke lah? Dah huru-hara. Kalau tak tahu, kita mungkin boleh buat macam-macam ke lah. Curi duit dia lah apa semuanya kan. Anaknya dia punya company. Kemudaratkan. Tapi untuk Allah SWT dia kan macam tu, jauhkan. Jadi saya cuma kasi misal saja. Jadi ini contoh saja. Ini antara dosa yang amat besar sekali. Daripada hadis ni apa kita faham? Bahawa mendakwa Allah SWT punya anak adalah satu dosa yang amat-amat besar. Apa yang buat begitu perlu taubat. Kalau tidak memang dilaknat oleh Allah SWT. Dan kita memang melaknat orang-orang yang mengatakan Allah SWT mempunyai anak secara umum. Secara umum. Tapi dia ni, dia di, itu kita tak buat. Walaupun kita nampak dia mati dalam keadaan kafir, betul tak? Dia tanam kat apa ni, apa ni, dengan upacara gereja ke upacara apa ke semuanya. Tapi tak boleh laknat dia secara apa? Secara individu. Itu yang rajin ya, dia sebutkan oleh ulama. Ya, itu bukan kerja kita lah. Bukan kerja kita. Secara umum boleh. Secara umum boleh. Baik, tetapi ditegaskan pula di dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW bahawasanya beliau bersabda bagi satu hadis, Inna Allah la yumli lizzalim hatta iza akhadahu lam yuflikhu thumma qara'a wa kadhalika akhdu rabbika iza akhadal qura wa hiya zalimah Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada orang zalim hingga apabila mengazabnya, maka dia tidak akan melepasnya lagi. Lam yuflikhu, sikit pun tak miss, tak lepas. Dah kena tangkap, dah kena seksa, tak ada kurang, tak ada lepas. Ni pasal apa? Pasal dia kasi cian nama. Ini adalah untuk orang-orang yang zalim. Ada orang-orang zalim, bila Allah SWT memang nak azab dia teruk-teruk, Allah SWT akan yumli lizzalim, memberi tangguh pada dia. Tangguh kadang bukan satu dua hari nak buat kerja jahat ni. Kasihkan lama, berpuluh-puluh tahun dia buat jahat. Sampai dah rambut dah beruban masih nak buat jahat, ada kan? Itu maknanya pasal Allah SWT kasi dia kan tangguh. Pasal apa? Sebab tu Allah SWT akan apa? Kan azab kan, satu azab yang tak ada satu ruang pun kelepasan. Lam yuflihu. Dan yang membuktikannya adalah firman Allah SWT, kata Rasulullah SAW, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Alimun syadid. Alim maknanya menyakitkan, syadid amat keras. Jadi kena azab Allah SWT memang keras. Dia kena maju ke apa dia kan, dia buat jahat apa semua kat dalam negeri dia. Mereka lama-lama, bila Allah SWT azab dia habis terus. Inna akhdahu alimun syadid. Ini dalam surah Hud. Dan surah ni kata Rasulullah SAW antara surah-surah yang membuatkan Nabi SAW lebih rambutnya hitam, jadi apa? Jadi berubah. Tapi ubat Nabi SAW berubah banyak kan ya? Agak seluruh rambutnya putih lah. Siapa tahu? Ini nak minta tahu kenapa? Sebab nanti awak mimpi, sekali dalam mimpi awak nampak orang macam jumpa apa semuanya kan? Dia kata aku Rasulullah. Kan ada yang macam itu. Jadi lalu dia cakap awak gitu, cakap awak gini ke apa semua, atau dia buat itu, buat ini. Ataupun sebelah dia kata ini Abu Bakar Siddiq. Wah, ini dah hebat. Dia nampak Rasulullah, Abu Bakar Siddiq pula dalam mimpi. Besok pun awak cakap lah macam itu, macam ini. Ataupun ada orang cerita kan, dia ada mimpi jumpa Rasulullah SAW, ada suruh buat begini, buat begitu, ada zikir tu, zikir ini kan. Kenapa waktu betul tak betul? Mana boleh tak betul? Tak betul yang mimpi nampak Nabi SAW, dia dah memang nampak Nabi SAW. Sebab Nabi kata apa? Sebab syaitan tak boleh menyerupai aku. Jadi itu bukan syaitan, itu mimpi Nabi SAW. Macam mana? Ya, kita betul. Nabi SAW memang kata syaitan tak boleh menyerupai Nabi SAW. Itu dia. Sebab kalau syaitan boleh menyerupai Nabi SAW, bahaya besar. baca, ah ni Quran apa semuanya. Nanti kat sana ada lagi Nabi kat sini juga. Yang tu kalau zaman Nabi SAW hidup lah, kan bahaya. Jadi memang Allah SWT tutup itu, jadi syaitan itu tak dapat. Dia boleh buat macam-macam, boleh goda kita, boleh buat macam-macam, tapi dia tak boleh menerobati Nabi SAW hidup, mahu pun tak pastilah. Jadi apa jawapan ulama'? Ya, mengatakan betul. Kalau kamu boleh pastikan yang awak nampak dalam mimpi tu betul-betul sifat-sifat Nabi, tingginya macam tu kan, badan baunya macam mana, eh nampak Nabi SAW je rambutnya. Lepas tu ni, ni time Nabi SAW dah tua lah, bengkonon tu macam mana, janggut putih lah. Betul lah betul. Tak betul. Siapa tahu akan sifat-sifat Nabi SAW sikit berubah, tapi tak banyak, tak sampai sikit lebat. Tidak, ada sikit-sikit. Kemudian kalau nampak Nabi SAW kurus, slim lah kan, bukan kurus atau semua kurus, tidak, baunya kecil saja pun bukan Nabi SAW. Nabi SAW bicara dia besar, baik bainal mansibain, bau dia besar, lebar. Bila bau lebar kan memang cantik. Kecil-kecil kan, burung macam budak-budak pun, remaja kecil je, kaki terror kan lah. Mungkin kek motor kan, kacau-kacau orang. Ya badan dia. Bila tolak memang habis jatuh, dia buang ajar betul-betulnya. Tapi kalau orang yang sempurna sifat dia, biasa dia akan akan besar. Dan dia tak tinggi sangat sampai tinggi melampai tu lah. Dan dia tak rendah sangat sampai orang tengok dia macam pendek. Itu semua cepat-cepat Rasulullah SAW. Kemudian pakaian Rasulullah SAW, dia pakai jubah, ya lah biasa pakai jubah. Tapi kalau nampak dia punya jubah tu panjang, labu pun tak nampak kaki. Ini mesti bukan Nabi SAW, ini hantu ke apa dia nampak. Sebab Nabi SAW bila pakai jubah, mesti atas itu buku lagi, atas buku lagi hampir kat tak setengah betis. Kenapa lebih kurang macam itu? Itu pakaian Rasulullah. Kita yang terbang, terbang panjang gitu kan, tak pernah hitam ke, terbang kalah pun tak kisah. Panjang ni tak dia dapat dia ni terbang. Apa ni capai pun sampai bau ni je lah. Tak panjang lah. Macam orang-orang apa ni, sombong ke apa. Jadi itu nak kena tahu. Itu nak kena tahu ya. Bila kita mesti dia pun Rasulullah kenal. Sebab apa? Ya, syaitan tak boleh menyerupai Nabi SAW. Betul eh? Tapi syaitan boleh tak dia menyerupai seseorang lain daripada Nabi SAW? Kan dia cakap kepada orang dalam mimpi tu, aku Rasulullah. Boleh kan? Dia dia lah. Sebab orang tu ada kenal Rasulullah SAW. Dan kalau orang ni daripada kalangan sahabat yang pernah nampak Rasulullah SAW, dia tak boleh apa? Dia tak boleh mimpi jumpa, jumpa dia tak boleh mimpi jumpa Nabi lah. Ataupun jumpa macam Nabi, yang mana Nabi tu sebenarnya bukan Nabi. Syaitan tak sahabat kenal Nabi SAW pernah nampak. Jadi yang selalu kena fitnah macam ni, yang kena tipu-tipu ni, adalah orang yang tak pernah jumpa Nabi SAW. Lagi jauh lagi lah, dia tak kenal. Seperti kita lah. Jadi itu itu dia punya, itu pembahasannya lah. Walau bagaimana pun, adakah mustahil seorang jumpa Nabi SAW dalam mimpi? Jangan, tak mustahil. Dan kalau dapat tu memang satu kelebihan, satu berita gembira untuk dia lah, berita baik untuk dia. Ya, mudah-mudahan apa ni, dia akan mendapat taufik dari Rasulullah SAW. Orang paling berhak nak jumpa Nabi SAW dalam mimpi ni siapa dia lah, ya? Orang yang hadis pun tak pernah baca, hadis pun tak nak pakai, ataupun orang betul-betul ikut hadis, sentiasa baca hadis, kaji hadis, ulama hadis lah, ataupun yang cinta pada sunnah. Mestilah orang yang macam tu kan. Jadi demikianlah. Tengok orang ni tak ada pun nampak macam suka sunnah pun semuanya. Sekali-sekali kan tiba-tiba dia cakap dia mimpi jumpa Nabi. Susah nak percaya lah. Susah nak percaya. Jadi kita tak kata ya, tak kata tidak. Baik. Dan ada pun orang katakan kalau kita baca sesuatu, doa ke apa, nanti malam boleh jumpa Nabi SAW. Itu semua tak ada asalnya. Tak ada dalil. Itu semua bohong. Itu bukan tujuan kita mimpi lah. Nak jumpa Nabi. Kita tidur tak penat, tidur ya lah sedap lah. Yang kita boleh bangun untuk solat subuh ke apa, itu dah dapat bala. Tak payah lah niat mimpi, tidur nak mimpi jumpa Nabi. Baik, kita teruskan. Jadi dan demikian itulah firman Allah Taala, wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Dan beberapa banyak kota yang aku tangguhkan azabku kepadanya, yang penduduknya berbuat zalim, wahia zalimah. Kemudian aku azab mereka dan haknya kepadaku kembalinya segala sesuatu. Kata-kata ni Allah SWT, berapa banyak negeri-negeri yang aku tangguhkan. Memang menunjukkan bahawa Allah SWT pernah tangguhkan beberapa negeri yang buat jahat, yang melakukan zalim. Kemudian apa? Allah SWT tu ma'akasum, aku ambil ni, ambil ni aku azab ni, dan kepada pula semuanya kembali. Wa ilaijal masir. Jadi hati-hati kita bila lakukan sesuatu yang apa ni, menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebagainya. Kemudian dia juga berfirman, numatti'uhum qalilan thumma nadhruhum ila 'adabil ghalib. Surah Luqman, kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Kami paksa mereka, jangan lembut-lembut nak siksa, mestilah nak siksa, mesti kita paksa, nafsarruhum ke dalam siksa yang keras. Hari kiamat, durasnya jalan atas kaki, dia jalan atas apa, dikerek dengan atas, atas kepala, atas muka, mana sama. Allah beriman dalam surah Al-Mulk, itulah orang-orang kafir. Jadi di hari kiamat mereka akan kena siksa yang mesra. Tapi di dunia ringan, jadi apa, apa ni bersenang-senang sahaja. Dia juga berfirman, qul innal ladzina yastaghuna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun mata'un fid dunya ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung bagi mereka kesenangan sementara di dunia, kemudian kepada kamilah mereka kembali, kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan kekafiran mereka. Ya ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadzib, orang-orang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dia kata Allah begitu, begini, Allah ada anak dan sebagainya. Baik, kata orang-orang Nasrani. Selain itu dia juga berfirman, famahil katsirina amhilhum ruwaida. Dan itu beri tangguhlah kepada orang-orang kafir itu, iaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar, ruwaida. Jadi lepas dah beri tangguhan apa yang berlaku, Allah akan azab mereka. Jadi semacam mana bagi orang yang berdakwah Allah SWT. Anak yang keenam, cara yang berikutnya adalah sekilas tentang pertumbuhan dan pendidikan Isa putera Maryam pada masa kecil, dan penjelasan tentang permulaan turunnya wahyu Allah Ta'ala kepadanya. Baik, pada pembahasan dahulu telah disampaikan bahawa Isa putera Maryam dilahirkan di Baitul Laham, satu tempat dekat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestin sekarang ni. Wahab bin Munabbin berpendapat bahawa Isa AS lahir di Mesir, kerana Maryam pernah melakukan perjalanan bersama Yusuf bin Ya'qub bin Najjar al-Najjar ke sana. Dan ketika itu dia menaiki keledai yang antara keduanya dengan pelana tidak terdapat sesuatu apa pun. Jadi Yusuf bin Ya'qub bin Najjar ni tak sebenarnya sepupu dia kan? Kan? Kalau pernah kita baca yang orang panggil Yusuf Joseph the Carpenter, orang Kristen juga. Jadi ini kemungkinan Wahab bin Munabbih tak kurang periksa lah, radhiyallahu anhu, ataupun dia dengar daripada alur kitab. Sebab kita daripada Al-Quran jelas lah daripada apa ni yang mutawatir bahawa Nabi Isa AS dilahirkan di Baitul Maqdis, di Baitul Laham. Baik, dan pendapat ini kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala jelas tidak benar, dan hadis yang disampaikan terdahulu menjadi dalil yang menunjukkan bahawa tempat lahirnya adalah Baitul Laham, yang mana yang telah kami kemukakan. Apapun sanggahannya adalah tidak benar. Wahab bin Munabbih ni bukan calon-calon orang, orang ulama besar, orang ulama hadis juga. kalangan tabi'in diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih. Namanya sahifah wa hafil munabbih. Tapi itu pun tak menjadikan dia makhluk suci daripada kesilapan, eh? Silap kita kena tegur dan kita kena betulkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةٌ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Dan telah kami jadikan Isa putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata, ayah, bagi apa? Bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ini apabila Maryam alaihissalam nak melahirkan Nabi Isa, apabila telah melahirkan Nabi Isa, tempatnya di mana? Rabwah dhati qararin wa ma'in. Tempat yang tinggi, datar. Tetap je lah tempatnya, elok. Ini semua adalah kemuliaan nikmat Allah berikan kepada hamba-hamba ya, di dunia lagi. Sebab mereka ini iman dan ta'at kepada Allah. Para ulama salaf dan ahli tafsir masih berbeza pendapat mengenai makna ar-rabwah dalam ayat tadi, ila rabwatin, itu tanah tinggi yang datar. Macam plateau pun macam tu jugalah, dia tinggi datar kan. Lalu kat tanah macam itu cantik subur. Lepas tu kalau ada air lagi, memang lagi elok. Jadi mereka berbeza pendapat tentang rabwah ini, yang oleh Allah disifati sebagai tempat yang banyak memiliki padang rumput dan sumber air yang bersih dan mengalir. Dan ini merupakan sifat yang sangat aneh sekali. Di mata dia merupakan tempat yang berada di dataran tinggi, dan dengan ketinggian itu terdapat sumber air yang bersih dan mengaliri seluruh bagian bumi. Dikatakan bahawa yang dimaksudkan itu adalah tempat di mana Maryam melahirkan Isa AS, iaitu Baitul Maqdis. Dan kerana itu Allah Ta'ala berfirman, فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati wahai Maryam, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Tempat yang tinggi, bawah dia ada sungai, yakni sungai kecil. Demikianlah menurut jumhur ulama salaf. Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas dengan sanad jayyid yang bagus, so semuanya itu merupakan sungai-sungai Damaskus. Syria pula mungkin saja dia bermaksud menyerupakan ya, hampir sama dengan sungai-sungai Damaskus. Yang benar dilahirkan, yang bukan Isa dilahirkan di Baitul Maqdis. Itu perkara yang dah selesai lah tentang di mana dilahirkan Nabi Isa dilahirkan. Dan ketujuh, penjelasan tentang turunnya empat kitab dan waktunya. Di dalam kitab At-Tafsir, dalam mentafsirkan firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, iaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Setelah kami sebutkan beberapa hadis yang menerangkan tentang hal tersebut, di dalam hadis-hadis itu disebutkan bahawa Injil diturunkan kepada Isa putera Maryam alaihissalam pada bulan Ramadan juga. Baik. Jadi sebenarnya panjang lagi pembahasannya dalam kitab bahasa Arab ni kan. Kita tak disebutkan eh, kerana tak sahih riwayat ni. Yang sahih kita tahu adalah Al-Quran, bulan apa diturunkan Al-Quran? Dalam bulan Ramadan. Sekilas tentang kisah Nabi Isa AS. Allah Ta'ala yang merupakan zat yang paling benar dan jujur berfirman, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Ingatlah ketika Allah mengatakan, Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Roh Al-Qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis. Menulis ya, alam tukar kitab. Aku mengajar kamu Al-Kitab katanya, Hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah satu bentuk yang berupa burung dengan izin. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan izinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia Al-Hawariyun, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh. Ini Muslimun pada seruan ini. Ini surah Al-Ma'idah. Allah SWT suruh kita ingat dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa AS yang merupakan penceritaan nikmat-nikmat Allah SWT, perkara yang luar biasa, yang istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS. Ya, tentu sekali kita tak ada. Ini benda dah berlaku, sama ada dah berlaku ataupun dia akan berlaku pada hari kiamat. Allah Alam, aku kena cek tafsir. Cuma yang penting di sini, perkara ni dah akan berlaku kalau ada belum berlaku, dan mesti akan berlaku kalau ada belum berlaku. Iaitu Allah SWT akan menyebutkan ataupun telah menyebutkan nikmat-nikmat Allah SWT kepada Nabi Isa. Dan faedahnya adalah perkara yang disebutkan semuanya benar-benar berlaku, dan semuanya perkara yang amat-amat luar biasa. Sekarang ni masih lagi belum kita pernah nampak lagi. Baik, jadi kalau kita akan diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir ayat-ayat berikut, ayat tadi. Yang pertama sekali dia kata Allah taala memberitahukan tentang nikmat yang telah dia anugerahkan kepada Isa putera Maryam dan juga kebaikannya kepadanya, kebaikan Allah kepada Nabi Isa. Yakni dengan menciptakan dirinya tanpa bapa dan hanya dari seorang ibu semata. Dia jadikan dirinya sebagai tanda kekuasaannya sekaligus sebagai bukti kesempurnaan kekuasaannya. Dan kemudian Allah mengutus dirinya setelah semuanya itu. Mengutus maknanya jadikan dia Rasul. Wa'ala walidatik, dan kepada ibumu. Ini iman Allah SWT kepada dia, Nabi Isa, dan kepada ibunya. Yang ini dalam memilih dirinya sebagai sarana penyampai nikmat yang sangat agung tersebut. Juga pemberian bukti kebebasan dirinya dari perbuatan zina yang dituduhkan oleh orang-orang bodoh kepadanya. Oleh kerana itu dia berfirman, "Ayat suka di Ruhul Qudus." Maksudnya, pada waktu aku menguatkan kau dengan Ruhul Qudus. Siapa dia Ruhul Qudus? Iaitu Jibril. Malaikat Jibril Allah SWT usulkan supaya menguatkan Nabi Isa. Itu faedahnya. antara kerja Nabi, kerja malaikat Jibril alaihissalam, maka dia support, dia kasi assistant, dia menguatkan orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, rasul-rasulnya. Ini Nabi Muhammad SAW pun dikuatkan dengan apa? Jibril alaihissalam. Iaitu Jibril dengan meletakkan rohnya ke dalam diri ibunya serta membelanya dalam menghadapi orang-orang yang kafir terhadapnya. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kamu dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Jadi dah dikuatkan dengan Jibril. Kalau Jibril ada sebagai apa ni, bodyguard, siapa dah boleh lawan kan? Itu kelebihan Allah berikan. Kemudian satu kelebihan lagi yang paling luar biasa yang menunjukkan kebenaran Nabi Isa, dia berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Bukan dia berbual dengan semua orang. Sampai sekarang pun masih cakap. Betul, orang kata dia dapat inspiration. Nanti dia dapat apa macam Jesus tu lah. Nanti dia cakap-cakap dengan dia. Nanti tahu-tahu dia boleh tulis Bible lah. Itu kalau tanya macam mana ni, si Paul ni apa ni semua boleh tulis Bible macam mana. Mungkin dia dapat inspiration daripada Jesus. Itu bukan. Jadi yang masuk manusia kat sini adalah manusia pada ketika di zaman Nabi Isa tu, ketika dia bayi, di mana dia berkata-kata kepada orang ramai, aku ni adalah hamba Allah, ini Abdullah, aku telah diberikan Alkitab dan seterusnya. Baik, maksudnya kau menyeru manusia ke jalan Allah pada masa kecilmu dan juga tuamu. Wa in 'allamtukal kitaba wal hikmah, dan ingatlah pada waktu mengajarkan kamu Alkitab. Di sini ditafsir sebagai menulis. Kitab maknanya Alkitab, Injil. Itu boleh juga menulis. Al-Hikmah, ia ini penulisan dan pemahaman. Dan sebagian ulama salah menafkan hal itu. Kitab kat sini maksudnya penulisan dan pemahaman. Sebab lepas itu Taurat dan Injil. Taurat dan Injil diajar oleh Allah SWT kepada Nabi Isa. Bukan Injil yang baru je. Bukan diajarkan apa? Kitab, kitab Taurat. Baik, dan firmannya wa istakhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri bi'izni. Dan ialah pula pada waktu kamu bentuk dari tanah satu yang serupa burung dengan izin tu. Kerana lihat dia buat macam burung. Kemudian maksudnya kau menggambar dan membentuk seperti seekor burung atas perintah Allah padamu. Kata perintahkan Nabi Isa suruh buat apa ni, patung burung daripada tanah. Allah fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni. Lalu engkau meniupkan ke dalamnya sehingga ia menjadi seekor burung dengan izinku. Ini ajaib. Buat dalam tanah gempal-gempal gitu, tiup dekat burung tu. Lepas tu burung tu terbang. Terbang lah, ada bulu apa semua kita terbang, hidup. Tapi itu semua dengan izin, izinku, ini izin Allah SWT. Itu kalau orang tengok, wah ni magic. So, zaman sekarang magic. So, kalau dia kata dia rasul, ini ni lain eh. Jadi orang pakai baju hitam, mata hitam. Itu mungkin lah. Tak pernah semayang apa semua ni. Itu orang baik, orang yang soleh. Dia kata dia rasul. Dia dah buat benda macam gini. Dia kata ni semua dengan izin Allah SWT. Takkan orang tak percaya lagi. Baik, yakni dengan perintahku. Allah Ta'ala memberikan penekanan dengan menyebutkan pemberian izin dalam hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan. Bukan Nabi Isa buat itu dengan kekuasaannya sendiri, tapi dengan izin Allah. Waktu berikut asmaha, satu lagi perkara ajaib yang diberikan kepada Nabi Isa, kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu. Asmah ini maknanya buta daripada dilahirkan. Memang kalau ada buta daripada lahirkan, tak ada harapan lah nak sembuh. Kalau tengah-tengah tu buta, agaknya boleh lagi katarak dia apa ke, dia retail kan, bukan mata baru. Tapi ini dia boleh sembuhkan orang buta daripada lahir. Waktu sekarang pun tak boleh buat. Sebagian ulama salah mengatakan al-akmah berarti orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tidak ada jalan bagi orang pintar pun untuk mengobatinya. wal amrasa, dan orang yang berpenyakit sofa, iaitu penyakit yang tidak dapat ditembuhkan oleh ilmu kedoktoran. Wa ikhrijul mauta wa tukhrijul mauta bi idzni. Dan ini yang paling istimewa, paling hebat. Dan ingatlah pada waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izin. Orang dah mati, dia hidup. Lagi terperanjat orang. Mati dia hidup. Siapa buat? Nabi Isa AS, tapi dengan izin Allah SWT. Jadi ulama mentafsirkan katimah-katimah yakni dari kuburan mereka. Jadi kalau belum masuk kubur agaknya ini belum mati betul lah. Baru trendet ke apa, baru otak dia mati. Yang ini dah macam dikebumikan, kemudian dikeluarkan, dihidupkan, kita cakap dan apa semuanya. Baik. Setelah kami jelaskan sebelumnya bukti yang menunjukkan terjadinya hal tersebut berulang-ulang sehingga dirasa cukup memadai. Kata-kata ini berlaku bukan sekali je kata mereka, tapi selalu berlaku. Baik. Sampai orang mesti beriman dengan hal ini. Kalau orang tu memang tak disekatkan oleh Allah SWT. Kadang-kadang kalau banyak bukti pun, kalau hatinya dah gelap, ditutup oleh Allah SWT daripada nampak apa-apa sahaja kebenaran, maka dia takkan dapat ini. Setelah kami jelaskan baik, dan firman Allah Taala, wa idh kafartu bani Israila anka idh jiktahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Dan ingatlah pada waktu aku menghalangi bani Israel, yakni dari keinginan mereka membunuhmu. Macam itu punya baik, ini hebat. Bani Israel yang nak bunuh siapa? Nabi Isa AS. Bukan orang Rom. Yang nak bunuh dia adalah kaum dia sendiri, orang Yahudi sendiri nak bunuh Nabi. Nabi Isa. Jahatnya Nabi, Bani Israel. Kalau kita bunuh, apa ni, bunuh orang punya dah jahat lah. Sama dia yang dia bunuh tu orang jahat ke tidak, dia dah jahat. Tanpa hak lah maksud dia. Kalau dia bunuh orang baik, jahat. Dia bunuh orang yang paling baik pada zaman tersebut. Kat atas muka bumi orang paling baik ketika itulah Nabi Isa AS. Jika kat orang yang bunuh tu macam mana? Orang yang bunuh Nabi Isa adalah orang yang paling jahat lah. Kalau ada orang tu bunuh, maknanya dia adalah orang yang paling jahat kat atas muka bumi. Sebab tu kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, orang yang paling jahat adalah orang yang dibunuh oleh seorang Nabi ataupun yang membunuh seorang Nabi. Kalau Nabi dah bunuh orang tu, maknanya orang tu paling jahat. Ataupun orang yang membunuh Nabi, dia paling jahat. Dia bunuh orang paling baik. Jadi itu menunjukkan kejahatan yang orang-orang Bani Israel. Dia cuba nak bunuh Nabi Isa AS. Tapi dapat tak dia bunuh? Tapi tidak, dia tak dapat. Tapi Nabi lain ada, dia dapat bunuh. Banyak. Baik, dan ingatlah pada waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu dikala kamu mengumpulkan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Dia bunuh tu bukan belum lagi datangnya mukjizat, belum datangnya lagi bukti-bukti. Dah datang bukti baru nak bunuh, ataupun kemudian nak bunuh Nabi Israel. Faqala alladhina kafaru minhum, maka sebagian orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Taklah, ni burung ni sihir. Ni buta boleh nampak, ni sihir. Kaki ni kulit yang putih apa semuanya tu, leprosi tu, burung ni sihir. Kata ni albino kan, buat sekarang pun ada penyakit ni tu. Kemudian apa lagi tu? Ini orang yang keluar daripada kubur tu hidup, ini sihir. Sihir yang nyata lah. Ni apa sihir ni? Betul ni sihir. Saya cakap orang-orang kafir dan dalam mereka. Hal itu berlangsung ketika mereka hendak menyalib Isa, lalu Allah mengangkat ke sisinya, mengangkatnya ke sisinya, yakni ke langit. Dan dia selamatkan Isa dari tengah-tengah mereka dalam rangka melindunginya dari gangguan dan memberi keselamatan kepadanya dari hal yang hina. Dan firman-Nya, wa idza uhaytu ila al-hawariyyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa ashhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika ku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, tetapi dalam bahasa Arabnya uhaytu, aku wahyukan kepada pengikut Isa yang setia. Kalau dia dah dapat wahyu, dan ni pengikut sahabat-sahabat kita dah dapat wahyu, artinya mereka dah nabi jugalah. Tapi kerana awhai tu wahyu tu boleh makna apa? Wahyu untuk nabi yang dimanakan Jibril, ataupun wahyu maknanya satu pemberitahuan yang cepat dan tersembunyi yang halus. Itu maknanya wahyu. Jadi termasuk jadi apa? Ilham. Allah SWT ilhamkan kepada al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslimun. Jadi sebenarnya mereka ni orang-orang Kristian ataupun orang yang mengikut Nabi Isa, agamanya orang-orang ini tetap orang Islam daripada makna yang umum. Bagaimana? Sebab Islam maknanya menyerah diri kepada Allah SWT dan Rasul. Jadi ada yang mengatakan yang maksud dengan wahyu di sini adalah ilham. Dengan kata lain, Allah membimbing mereka dan menunjukkan kepada mereka jalan menuju kepadanya. Sebagaimana dia firmankan, wa auha rabbuka ilan nahl, dan Rabbu memberi ilham kepada lebah, wahyukan kepada lebah, katakan lebah menjadi nabi. Yani ilham, satu pemberitahuan yang cepat lagi halus. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa iza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'aluhu minal mursalin. Surah Al-Qasas. Dan kami ilhamkan, kami wahyukan kepada ibu Musa untuk menyusuinya, dan jika kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, kerana sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang daripada para rasul. Jadi ibu Musa juga telah diwahyukan oleh Allah SWT, tapi maknanya ilham. Ada yang berpendapat bahawa dimaksud wahyu di sini adalah wahyu melalui perantaraan rasul dan pemberian petunjuk ke dalam hati mereka untuk mendengar kebenaran. Oleh kerana itu mereka menjawab, amanna washhad bi annana muslimun. Kami telah beriman dan saksikanlah wahai rasul bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Pun boleh juga. Ini wahyu macam mana wahyu? Wahyu melalui rasul lah, Nabi Isa. Itu sampaikan kepada al-hawariyin, sahabat-sahabatnya, untuk beriman. Dan demikian itu merupakan beberapa nikmat yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada hamba dan juga rasulnya Isa putera Maryam. Dia telah menjadikan baginya beberapa orang penolong yang membantunya, sahabat-sahabat yang membantu al-hawariyin, dan ikut bersamanya menyeru kepada penyembahan Allah semata yang tiada sekutu baginya, bagaimana difirmankan Allah Ta'ala yang ditujukan kepada hamba-Nya Muhammad SAW, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu wahai Muhammad, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukminin. Jadi yang tolong Rasulullah SAW Allah, dan juga sahabat-sahabat. Apa macam Nabi Isa mempunyai sahabat-sahabat al-hawariyun yang membantu. Bukan anak cucu anak kena perang seorang-seorang, ada sahabat-sahabat perang sama-sama. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dan para mukmin dan yang mempersatukan hati mereka. Jadi orang mukmin ni sahabat-sahabat menolong Nabi SAW sebab Allah dah satukan hati mereka jadi beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Dan itu penerangan yang penting bagi semua pendakwah yang cuba nak dakwah orang, yang ada jemaah tu semuanya. Ya, kalau sesuatu apa juga, nak satukan mereka, satukan hati-hati mereka, satukan badan-badan mereka, mungkin boleh lah. Mungkin solat boleh sama-sama tu lah. Tapi hati nak bersatu tu amat sangat susah. Kalau bukan Allah SWT yang satukan hati mereka atas keimanan. Itu kadang-kadang walaupun dah sempat tu dah bertahun-tahun lamanya, orang-orangnya semua dah kenal apa, mengenal darah mara tu semuanya, dah kawan aku, tetapi tak boleh bersatu. Apakah? Pasal Allah SWT tak satukan hati mereka. Dan kita nak persatuan dalam keimanan. Kita perhatikan ayat tu tulis dalam mereka dalam apa? Keimanan. Kuat imaniyah. Bukan takat bersatu kerana kawan, kerana atau dia kerana kaum, kerana apa, sahabat dan sebagainya. Itu bersatu ni kejap. Jadi, kalau dia bersatu kerana iman, betul-betul nak menegakkan agama Allah SWT bagaimana berlaku pada para sahabat, boleh. Dia boleh pergi jauh. Kalau tidak, dia akan hancur juga. Kalau kita cuba, okey, semua kita kasi duit, makan. Setiap kali cuba, makan, kenduri, apa semuanya. Nak satukan hati, betul lah. Macam dia buat kat sebagian tempat. Akan datang aja makan. Akan datang aja makan. Ataupun kenapa juga lah, diinfakkan. Apa juga kata muka bumi, harta dia kasi semua orang kaya-kaya. Jadi kaya tetap dia tak mampu menyatukan hati-hati mereka. Macam sebagian parti politik kan, betul tak? Sirik. Kau nak buat apa, buat apa, boleh. Kau nak satukan mereka, India tu lah. Tapi betul ya, mereka bersatu. Tak bersatu, kan kita tengok satu. Tak akan bersatu. Kalau bukan bersatu, dah ada atas keimanan. Itu tak dalam batin perlu gaduh kan, tumbuk gaduh sinai. Kalau dalam batin tak ada satu, nak satukan rakyat pun satu negeri. Jauh lah, jauh. Jadi sebab tu kata Allah SWT, wa allaqa baina qulubihim. Yang menyatukan adalah Allah SWT antara hati-hati mereka. Walakinallaha allaqa bainahum. Jadi sekali dan tetapi Allah lah yang menyatukan antara mereka. Itu bukan maknanya taklah kita buat jamuan hadiahkan orang untuk apa ni mereka rapat dan dina dengan Islam atau sebagainya, itu tak taklah sebenarnya. Tapi bukan yang kalau kita buat itu kita mesti boleh menyatukan hati orang, itu tidak. Baik, firman Allah SWT berikutnya tentang Nabi Isa kisahnya. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya kitab hikmah Taurat dan Injil. Apa dia? Siapa dia? Nabi Isa AS. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Rabbmu, iaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya maka dia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku khabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada demikian itu adalah satu tanda kebenaran kerasulan bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Jadi sini ada satu tambahan lagi, peristiwa Nabi Isa. Dia boleh beritahu perkara yang tak orang nampak, orang tak boleh nampak. Kamu tadi makan apa dan apa yang kamu simpan kat rumah. Dia bukan ni masuk rumah tu, dia tahu apa simpan lah. Kalau ada bawa rumah apa sebenarnya, kalau ada makanan tu, makanan ni. Tapi Nabi Isa boleh, boleh tahu. Itu perkara cuma apa, bukti kerasulannya, kebenaran bahawa dia rasul daripada Tuhan Allah SWT. Tetapi orang yang melampau sangat puja Nabi Isa, agungkan Nabi Isa, katakan oh dia tak buat macam ni, melainkan dia, dia ada something lah, dia macam ada ketuhanan. Lagi pula dia tak ada bapa, ini mesti dia anak Tuhan. Itulah yang berlaku jadi fitnah. Jadi kita heran macam mana jelas macam ini Nabi Isa all the time ajak kepada mentauhidkan Allah SWT, tapi pengikut dia boleh sesat, boleh tembah dia. Tak ada ni. Nah, ini perkara seperti inilah yang kita takut sebenarnya. Benda nampak je lah, tapi kita tak nak ikut, tak nak beriman. Disebabkan kejahatan kita kepada Allah SWT hukum sampai tak memberikan kita hidayah. Sama juga sekarang Nabi Muhammad SAW, siapa mula dakwah sampai akhir dakwah, ajak la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Muhammad cuma Rasulullah, Allah saja yang kita sembah. Banyak umat Muhammad yang tak sembah Allah semata-mata, masih sembah benda-benda lain. Pakai tangkal lah, cincin ada tingkat dia menitik pada power lah. Betul lah, ada percaya pada dukun lah. Bila sakit apa pergi jumpa bunga lagi. Ada baca tu baca ni, tak tahu apa maknanya. Tapi laki-laki dia la ilaha illallah, depan dia ada Fatihah, belakang dia ada Fatihah, tengah-tengah dia tak tahu apa meratik. Semua sana semua sini. Kita tengok situ lama-lama kita tahun 50-an setiap Ramli banyak syirik kurafat kat dalam. Itu menunjukkan keadaan kita waktu tu. Sekarang pun masih tak berubah lagi, macam kita hantu juga sekarang. Kan masih orang percaya pada perkara yang taruh maruh tu, susuk sana susuk sini. Adalah, ada yang pernah baca kat negeri jiran, satu surat khabar, satu kes tu dia punya iklan klasifikasi ad kan. Kita jual kereta apa semuanya kat sana, negeri Islam tu. Dah lama negeri Islam, tempat yang ditakdirkan oleh apa? Oleh parti Islam pula tu. Tak boleh lutut saja kat situ. Ah ni, ini nak apa ni, nak haluk apa, merdukan suara. Ini nak apakan itu. Ada. Tak percaya aku pernah belajar atau pernah duduk sana, dia tahulah. Jadi kenapa perkara syirik khurafat yang bertentangan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu masih ada? Tetap ada demand. Jadi adalah, ada punya pak dukun, pak bomo apa semua, masih berlaku lagi. Okay. Dan kalau tentang syahadah Muhammad Rasulullah, Muhammad hanya pesuruh Allah, dia hamba Allah SWT, dia bukan Allah. Kita kata Muhammad tu lebih dia tahu perkara yang lain. Dia ada magic power dia juga. Dia boleh dengar kalau kita seru-seru Nabi SAW, tak tahu dia boleh datang. Bila kita baca marhaban, kita diri sebab apa? Sebab Nabi SAW datang. Itu yang orang kata, bukan saya kata. Saya baca buku untuk apa tu namanya, Bazandi, kat situ boleh tu kan? Ha? Waktu tengah baca gini, kamu semua diri sebab Nabi SAW datang. Nabi SAW boleh datang. Bila aku dia boleh dengar kita kat Singapura dari jauh-jauh. Tak ada telefon, tak ada apa pun boleh dengar. Siapa yang boleh dengar jauh-jauh yang itu? Hanya Allah SWT yang maha mendengar segala suara. Jadi mereka letakkan apa ni, perkara seperti ini kepada Nabi. Kalau tak kepada Nabi, kepada wali, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, kepada Syekh Rafiq ni, Syekh Acak Zili, sahabat ke Syekh ni. Bila sampai kat kubur dan mereka rasa beribadat, doa kat kubur wali-wali ni lebih hebat daripada doa kat mana? Beribadat kat dalam masjid Nabi, masjid Madinah Haram sekali tu. Kalau nak pergi masjid Nabi, bukan pergi masjid Nabi, nak pergi ke mana? Kubur Nabi. Tak saya tanya diorang. Sebab tu diorang kata Nabi kat airport, kirim salam pada Nabi. Nanti diorang pergi, kirim salam. Wahai Nabi, assalamualaikum, assalamualaikum Nabi, ya tu semuanya. Ya Rasulullah. Lepas tu mereka, dia ni, dia ni, pulang-pulang ni, kirim salam, kirim salam, kirim salam. Macam itu orang-orang kita. Berlaku atau tak berlaku? Berlaku. Kalau pergi Mekah pun sama juga. Ada macam-macam ikhtifat. Pergi makan Ibrahimnya lah. Kemudian berkatanya dekat Ejen Ismail tu adanya ditanamnya apa tu Nabi Ismail. Kata Ejen Ismail tu kubur Nabi Ismail. Macam-macam hal. Jadi walaupun zahirnya sama macam itu Islam, terang Quran semua tentang apa ni beribadat pada Allah sahaja, jangan syirik Allah SWT, hakikatnya masih lagi ramai kita yang buat. Dan yang baru-baru ni apa pula? Bila dah buat rumah dah cantik apa, nak ada meja, nak letak kan furniture apa sebenarnya, kan? Kita bukan tengok mana tempat cantik taruh apa, panggil designer apa, kita panggil apa? Master Feng Shui, Feng Shui. Feng Shui datang lah dengan pakai dia punya magnet, dia punya kompos apa benda. Dia kata kat sini kalau letak suwi ni, angle dia tak bagus, tak ada lah apa, tak ada apa, tak ada hang, tak ada apa. Yang apa orang Islam? Dan sebagai orang Islam kata boleh buat tak pun. Sekarang Feng Shui ada di rumah kat Singapore Poly lah kat saya. Dia baru baru baca. Saya tengok dia punya apa curriculum dia, nak tahu kan? Tak ada kan? Dia jadi rumah, dia jadi sains tak? Padahal asal dia apa? Tapi pasal apa ni, tirik-tirik ataupun power-power tu apa dengan air, tanah, air, api, apa lagi tak? Membang-membang tu agaknya dia. Percaya tahu tak percaya, yang apa tengok pula tu? Yang dekat sini ni? Singapura punya apa, wall wheel? Ha? Player lah, Singapura player tu. Tu apa khabar? Tak percaya juga ni, betul lah. Mula-mula dia menghadap ke mana entah, ke arah mana. Jadi fungsi punya orang cakap, ini dah salah lah. Dia sudah tutup apa tu lap kotium masuk dalam Singapura macam gitu. Mesti kena tukar lagi ni kan? Kena tukar dan dia at least 63 punya perbelanjaan. CEO Singapura saya kata dia tukar juga. Tukar direction dia. Bila beli tolong tak? Dia dapat. Kau tak apa? Abang tu dia juga boleh tak salah. Time tak boleh. Jadi kurapat ni masih berlaku. Jadi kita kalau heran macam mana orang nampak tanda-tanda kebenaran Nabi Isa, sesat sampai sembah Nabi Isa, kita ada orang yang sembah Nabi Muhammad SAW. Ada. Jadi kita berdoa-doa-doa, mereka minta kepada Nabi SAW. Pergi kubur Nabi SAW, minta kepada Muhammad, wahai Muhammad, beri syafaat pada aku. Dan kita ada satu Nabi Madinah, boleh nampak. Jadi patutnya minta syafaat pada siapa? Pada Allah SWT. Doa terus pada Allah SWT ni, juga bertawassul pada Nabi dan sebagainya. Angkat kata lain yang sama ada boleh mengatakan terus kepada syirik ataupun dia boleh membawa kepada syirik. Jadi demikian lah. Sebab tu Allah SWT ataupun kata Nabi SAW dalam pembukaan apa ni ceramahnya atau kata-kata ni khutbah ni, dia kata man yahdihillah fala mudhillah. Siapa yang Allah berikan nak berikan hidayah, tak ada seorang pun yang boleh sesatkan. Nanti dia akan datang ya. Wa man yudlil fala hadiya. Seorang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dah tetapkan dia akan sesat, tak ada orang boleh berikan hidayah. Walaupun dia sebelah dengan Nabi, nampak Nabi tiap-tiap hari, Nabi dakwah dengan dia tiap-tiap hari, tiap Abu Talib pakcik dia, Abu Jahat, Abu Lahab, kan paling dekat dengan Nabi SAW, tak dapat hidayah. Dia bukan pasal dekat dengan tempat apa ni, ada orang mungkin bapak dia ustaz apa semuanya, anak dia pun tak boleh sesat. Bapak dia Nabi, anak dia pun sesat. Mungkin anak Nabi Nuh oleh itu tak beriman kepada dia, isteri Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh alaih dalam orang yang beriman ni ada juga, tapi keluarga dia tak mau beriman. Jadi oleh kerana itu apa pengajarannya, kita kena tuntut cari sebab-sebab mendapat hidayah. Di tempat-tempat yang menerangkan hidayah, hidayah dari Quran dan dari hadis, orang yang mengajarkan Quran dan hadis. Dan juga kita jangan lupa minta kepada Allah SWT yang memberi hidayah. Kita kena doa jangan sesatkan kita. Selepas Allah SWT berikan hidayah kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini soalan kita sambung dah. Nah, macam tu. Ada soalan, terlupa lah banyak soalan. Jangan tulisan, tulisan cantik lah. Tempat ke tidak kita baca soalan tu, mungkin sempat jawab tak tahu kan. Soalan pertama mengenai doa yang telah menjadi amalan sebagai orang, iaitu seperti berikut. Ilahi lastu lintir kawsi ahla wala aqwa ala nari jahim. Dia kata tu silap ahlan. Baik, adakah doa ni sahih dan boleh diamalkan? Jika tidak, apakah yang sepatutnya diamalkan untuk memohon keampunan? Jadi makna doa ini, ilah-ilah tulis terdauti ahlan, Tuhanku, aku tidak layak untuk firdaus, ini syurga firdaus. Wala aku ala nari jahimi, aku tidak pula kuat untuk menanggung apa? Siksa neraka jahim. Itu makna doa ni. Boleh tak doa dengan doa macam ni? Asal doa ni asalnya nak boleh je. Apa doa pun boleh. Dan doanya kepada Allah SWT, dan doanya munasabah. Bicara dia doa ni, doanya munasabah, maknanya doa tu daripada sudut maknanya diterima dalam syarah. Sebab ada doa dia tak boleh doa. Dia doa untuk Allah SWT apa ni, beri azab pada dia, jadikan dia jahat dan sebagainya, atau perkara yang memutuskan silaturahim, kita doa seperti itu tak boleh lah. Itu jahat, itu doa yang tak boleh, itu melampau dalam doa. Atau doa ni makna yang salah. Baik, apakah makna salah? Ada makna salah kat dalam doa ni? Jadi wallahu'alam, ini doa ini bukan datang daripada mana-mana hadis lah. Tak ada hadis. Kemungkinan kadang-kadang tadi diorang ambil daripada syekh-syekh mereka, tak mereka lah. Mana-mana ni memang masyhur dalam apa ni, Sufiah ni, dia Sufi ni dia suka baca doa ni. Dan orang kata yang baca doa ni satu tu Rabi'ah, Rabi'atul Adawiyah, yang seorang wali Allah SWT. Walau bagaimana pun, daripada sudut, kalau apa maksud dia, dia nak minta Allah SWT masukkan dia syurga Firdaus. Dia nak minta Allah SWT jauhkan dia daripada neraka jahil. Jadi kalau kita lihat orang yang ada tak cara nak minta benda gini diajarkan oleh Islam, tengok Quran, ada tak doa nak minta macam ni? Kita tengok hadis, ada tak doa nak minta macam ni? Jawabnya ada. Kalau ada, maksudnya kita pakai yang ada dalam Quran, apa yang dalam hadis. Dalam Quran ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kat dunia lagi baik, dekat akhirat kebaikan, jauhkan daripada api neraka. Ini bukan, ini doa yang Allah ajarkan. Allah kata di apa ni, orang-orang beriman bila habis buat haji dia buat, dia baca doa. Dan Nabi Muhammad SAW pun pakai doa ni, selalu pakai doa ni. Banyak lagi doa-doa lain lah yang minta apa ni, syurga, jauhkan daripada api neraka. Dan kita dapati doa ni simple, direct, straight to the point. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat je lah. Dan mai masukkan aku dalam syurga, direct. Tak ada nak pusing-pusing, aku tak layak masuk syurga ke, aku banyak dosa ke. Tak ada kita jumpa doa-doa macam macam tu dalam Quran. Aku tak kuat dengan azab api neraka dan sebagainya. Kalau dia pun kita rasa macam itu, tapi adab berdoa, minta kepada Allah SWT, Allah SWT tak ada. Bila minta, tak ada yang memaksa Allah SWT untuk berikan, memberikan sesuatu Allah SWT. La yu'azimuhu syai, dia tak ada sesuatu yang beratkan Allah SWT. Minta je juga Allah boleh kasi. Jadi minta, demikianlah doa para Nabi. Daripada sudut itu, doa ini sahih atau tak sahih, maksudnya dia datang daripada hadis Nabi, memang bukan daripada hadis Nabi. Boleh diamalkan ataupun tidak diamalkan. Dan sudut makna ialah kalau kita nak pusing sana pusing sini, satu orang nak beralas ni macam cakap Melayu ni, ada alas-alas dia. Kita nak cakap tak boleh, haram atau sebagainya pun susah lah. Saya tak berani saya nak cakap macam itu. Tapi saya tunjukkan kepada doa yang lebih bagus dan konkon sahih, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Atau minta syurga terus, Allahumma rabbi Allahumma zidni firdausa, ataupun Allahumma dukhulni jannah dan sebagainya. Banyak doa-doa dalam Quran. Kalau kumpulkan, kita duduk satu jam baca tak habis lagi. Doa dalam Quran je. Doa dalam Quran juga boleh baca. Kenapa nak baca doa yang kita tak tahu yang belum ada? Belum lagi daripada hadis. Ya tak? Ini like, kalau boleh amalkan tak makan, dia kena tengok orang. Waktu dia amalkan doa ni, adakah sebab dia ikhtikadkan doa ni lebih bagus daripada doa dalam Quran? ataupun doa ni ada special ni sebab datang the wali ke apa, ada special power. Kalau macam tu lah keadaannya, jangan amalkan, tak boleh amalkan. Kalau dah habis doa, doa Quran pun dah baca, nak juga baca ni, susah nak cakap tahun ni lah. Sekarang ni tak bagus-bagus baca doa macam ni. Baik, soalan kedua, apakah hukum bagi wanita dewasa atau anak kecil yang memakai inai di jari jemari seperti pengantin yang juga berbentuk bunga-bungaan yang dihias dari jari ke pergelangan tangan dengan lepakan oleh orang wanita sekarang? Ketahuilah, itulah memang sunnah untuk orang-orang perempuan. Nak bezakan lelaki dan perempuan, mereka ada biasan dekat tangan mereka inai. Kalau tengok bab haji, kita akan jumpa benda itu. Jadi wanita dewasa ataupun anak kecil, lagi dijan-dijan pun tak apa, tak salah. Tapi bukan maknanya lepas tu dia keluar jalan nampak semula dijan tangan dia sampai pegangan tangan dia tutup juga. Ini maksud pun tak. Dia lihat pula apa. Tapi soalan pernah marah perempuan dia tengok tangan dia kosong, siapa tak ada inai tak ada apa. Soalan ketiga, saya mendengar rancangan dari Singapura percaranya memberi penjelasan bagi seorang tu buat dosa lalu minta pengampunan dan perkara demikian berulang-ulang, maka dia dikatakan kafir. Apakah benar dia itu kafir? Jika benar, bagaimana pula kita memahami hadis Nabi, iaitu setiap Bani Adam melakukan dosa dan sebaik-baik pelaku dosa itu memohon taubat? Kalau baru-baru dengar kat radio, kalau boleh pastikan mana punya ceramah, ustaz mana, kita nak kena koreksi juga. Orang buat dosa, lepas tu minta pengampunan, lepas tu buat dosa lagi, minta pengampunan lagi, baguslah tu. Baguslah tu. Apakah kita anggap ataupun kita expect orang tu buat dosa, dah buat ampun, dah taubat, tak buat-buat lagi? Mana boleh tu? Sifat manusia apa dia? Berbuat dosa. Tunduh Bani Adam Fasa'un Wafairu Fasa'inat Tawabun. Dan Isyak Salam, semua anak Adam sifat dia adalah fata'un, maknanya buat salah. Dan sebaiknya orang buat salah apa dia? Tawabun, yang bertawabat. Saya boleh mengatakan jangka dia. Baik, soalan keempat, jika kita buat kesalahan dan seorang kemudian dengan seorang kemudian meminta maaf padanya lalu dia enggan memaafkan, apakah yang harus kita lakukan? Apa lagi yang kita boleh buat? Minta maaf, dia tak nak maafkan. Jadi kita buat baiklah dengan dia. Buat baik dengan dia dengan cara-cara lain. Iaitu tolong dia ke, daripada tu apa ni, kewangan ke atau bukan kewangan ke, kita ada tolong dia. Walaupun dia tak nak maafkan kesalahan kita, ataupun kalau tak ada kesempatan nak buat baik secara direct, maka kita buat baik dengan dia secara apa, dengan lidah kita, kita puji-puji dia lah. Dalam majlis-majlis kita kan, kita ni supaya apa, mudah-mudahan apa ni, ini semua jadi sebab kalau dia tak maafkan sekarang, dia maafkan pada pada hari kiamat kelak. Dan dalam hal ini kita kena ingat lah, Allah SWT maha mengetahui kan niat kita, hati kita tu jujur lah minta maaf. Jadi kalau antara kita dengan Allah SWT pun dah selesai, tak ada apa-apa, Allah SWT lah yang akan ampunkan kita. Itu ada dalam hadis. Jadi dengan orang non-Islam kerana keadaan tidak tahu agama. Sekarang ada sedikit belajar agama Islam, aku tahu itu salah. Jadi tak boleh kawin dengan orang bukan Islam. Kalau Kristian boleh lah, Yahudi pun boleh juga. Kalau dia lelaki lah, dia kawin dengan perempuan yang bukan Islam Kristian. Aku nak ajak dia masuk Islam, dia tidak mau kerana ada satu hal. Sekarang aku sudah solat lima waktu, aku sudah taurat, tak aku tidak mau perempuan lah. Apakah atau tidak solat saya, apa yang harus aku lakukan? So, kalau perempuan yang kahwin dengan lelaki bukan Islam, perkahwinan itu sendiri tak? Okey, tidak. Tak sah maknanya tak boleh jadikan dia sah lah. Tak boleh jadikan dia sah. pegang eh. Kalau kata Azam, maknanya dia tak pernah wujud pun lah. Perkahwinan dia tak pernah wujud langsung. Kalau ikut kata mata, kaca mata Islam, perkahwinan tu macam dia tak pernah kahwin. Tentang dia menyesal apa tu, semua wajib tu bagus. Dia dah bertaubat dan solat apa tu, itu bagus. Dia kena teruskan. Jadi apa yang harus dia buat, dia teruskan mengamalkan Islam. Itu satu. Tetapi ni saya tak tahu ni, masih lagi dalam perkahwinan dengan orang bukan Islam, lelaki bukan Islam itu ataupun tidak. Dan dia tak enggan nak masuk Islam kan. Jadi jawabnya, kalau lah memang orang itu tak ada harapan masuk Islam, maka dia kena tinggalkan. Dia kena tinggalkan. Dia kata nanti susah nanti anak-anak macam mana lah, apalah dan seterusnya. Dan kita, apa yang Nabi SAW pernah nasihatkan, kalau seseorang itu dia tinggalkan sesuatu kerana Allah, saya percaya Allah SWT akan gantikan untuknya yang lebih baik daripada yang ditinggal. Tapi syarat dia kena tinggalkan satu kerana Allah. Jadi, kalau orang tinggalkan kerana tersebut, suami tersebut, kerana Allah, bukan pasal apa ni, bukan pasal gaduh, bukan pasal apa, pasal apa Allah SWT tak kasih kami dengan orang bukan Islam. Dia buat kerana Allah SWT, dia tak kerana Allah SWT, dia tawakal, dia apa jadilah. Jadi yakin Allah SWT akan berikan jalan keluar. Dan saya Allah SWT akan gantikan dengan yang lebih baik, cepat ataupun lambat. Percaya itu yang kita punya, apa ni, yang Nabi SAW ajarkan pada pada kita. Dan Quran dan buat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal, yang takut, takwa pada Allah, Allah akan berikan dia tunjuk apa jalan-jalan keluar. Dan Allah SWT akan berikan dia rezeki dari mana yang dia tak nampak, yang dia tak kira-kira. Tak tahu dia dapat. Janji Allah SWT dalam Quran ni. Kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan tunjuk kita tolong. Jadi ada pun kita terus bersama dengan dalam pernikahan macam ni, tak boleh. Kita sudah ada dalam keadaan kita. Tapi kita sudah. Jadi kita kena apa ni, kena betulkan keadaan. Kalau ada perkara-perkara lain yang mungkin menyusahkan apa semuanya, dia datang kacau kita ke apa-apa tu semuanya, alhamdulillah kat negeri kita ni, kerana kat sini lah, kita ada undang-undang, ada apa-apa semuanya lah. Jadi bagus lagi, tak macam-macam sebahagian negeri lain. Dan kita berminta bantuan daripada kawan-kawan apa ni, dan kita teman-teman mungkin boleh-boleh bantu dalam hal. Semua orang buat silap. Semua orang buat silap. Ada orang buat silap kecil, ada orang buat silap besar. Dan orang yang buat silap besar ni pun bukan sikit. Ramai yang buat silap besar. Ada yang tak solat terus, tak pernah solat pun, dah lama-lama baru nak solat. Tapi insyaAllah Allah terima taubat ni. Kalau dia bertaubat dia solat. Dan macam yang kita sentak ya, baca kalau yang benar tu daripada Allah SWT, dan ada silap daripada diri kita dan bersumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.